Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Zadul Qari. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan beberapa bab dari bab-bab yang tercantum dalam buku ini. Dan kita insyaallah akan masuk kepada bab yang selanjutnya, yakni bab yang ke-14 terkait ilmu waqaf dan ibtida, yakni kaifiyah atau bagaimana cara berhenti dan memulai bacaan. Naam. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Al-waqaf secara makna bahasa adalah ya, berhenti. Sedangkan ibtida adalah memulai ya, sesuatu. Al-ibtida, memulai. Dan pembahasan waqaf dan ibtida ini termasuk pembahasan yang sangat penting dalam ilmu tajwid. Dan sangat ditekankan bagi setiap pembaca Al-Quran dalam permasalahan bab ini. 6. Karena waqaf dan ibtida terkait dengan kebenaran dan kesempurnaan makna dari susunan kalimah dalam suatu ayat. Ya, bila tidak tepat dalam waqaf, demikian pula dalam ibtidanya, maka yang dikhawatirkan adalah rusaknya susunan kalimat tersebut, memberikan makna yang tidak tepat atau bahkan memberikan makna yang bertentangan dengan makna yang benar. Nah, sehingga perkara ini, ilmu waqaf dan ibtida, adalah perkara yang sangat penting. Oleh karenanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, tatkala beliau mentafsirkan firman Allah Jalla wa'ala, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan tartil dalam ayat ini adalah tajwidul Qur'an wa ma'rifatul wukuf. Au kamaqala radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan tartil adalah membaca Al-Quran dengan tajwidnya, mujawwad. Ya. Wa ma'rifatul wukuf, dan mengenal dan mempelajari tempat-tempat waqaf. Ya. Sehingga inilah ya, yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dalam surah Al-Muzzammil, ya, ayat yang 5. Nah, dari ucapan yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia ini, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang menggambarkan pentingnya al-waqaf wal-ibtida, ya, di samping bab makhraj dan bab sifatul huruf. Sebagian para ulama, ya, mereka memisahkan kitab tersendiri terkait al-waqaf wal-ibtida, ya. Nah, karena pentingnya pelajaran ini. Nah, makhraj dan sifat ini berkaitan dengan ketepatan dan kesempurnaan pelafalan huruf dalam setiap kata. Sedangkan waqaf berkaitan dengan ketepatan susunan kata pada suatu ayat. Nah, berkata Imam Ibn al-Anbari rahimahullah, termasuk kesempurnaan seorang dalam memahami Al-Quran adalah dengan memahami waqaf wal ibtida. Karena Seseorang tidak akan mengerti makna Al-Quran tanpa mengetahui tanda-tanda baca, titik, koma, dan yang semisalnya. Maka ini adalah salah satu alasan akan wajibnya belajar ilmu waqaf dan ibtida dan mengajarkannya. 6. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, dalam kita menghentikan bacaan Al-Qur'aniyah, kalimat Al-Qur'aniyah, ya, ini ada 3 istilah dalam ilmu tajwid. Istilah yang pertama adalah al-qata'. Ya, berhenti, mengakhiri bacaan dengan niat tidak melanjutkan bacaannya. Al-qata', ini namanya al-qata', memutus bacaan. Seorang berhenti ya dengan niat tidak akan melanjutkan bacaannya, seperti dia selesai membaca surah Al-Baqarah ya, sampai akhir ayat, kemudian dia menghentikan bacaannya, itu namanya al-qata'. Ya. Kemudian istilah yang kedua dalam menghentikan bacaan adalah as-sabtah. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, saktah, dan melanjutkan kembali bacaannya. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, kemudian melanjutkan kembali. Ini namanya saktah. Adapun waqaf, ya, jenis yang ketiga dari menghentikan bacaan adalah berhenti di akhir kata dengan tempo yang cukup untuk mengambil nafas dan niat untuk meneruskan bacaan. Nah, ini jenis yang ketiga dan inilah yang akan kita pelajari ya dalam bab yang ke-14 ini. Nah, dan waqaf ini secara umum terbagi menjadi 2. Yang pertama waqaf ibtirari, yakni seorang menghentikan bacaan karena kondisi darurat. Nah, seorang pembaca Al-Quran menghentikan bacaan ya dikarenakan faktor luar yang tidak bisa dia hindari, seperti kehabisan nafas, bersin, menguap, batuk, ya lupa, tersendak, dan lain sebagainya, ya dari jenis-jenis ibtirari, waqaf karena memang darurat, ya, kondisi yang darurat, maka hukum waqaf ini boleh dilakukan di akhir kata manapun secara mutlak, ya, karena ya dia terpaksa ya dalam menghentikan bacaannya. Adapun untuk ibtidanya, memulai bacaan kembali setelah berhenti secara ibtirari ini, secara darurat ini, maka harus memilih kata yang tepat. Jika ia berhenti pada kata yang tepat, maka untuk ibtida memulainya bisa dari kata yang setelahnya. Tidak perlu untuk mengulang kalimah satu kata atau beberapa kata yang sebelumnya. Namun jika dia berhenti pada kata yang kurang tepat, ya, maka hendaknya dia mengulang satu kata atau beberapa kata yang sebelumnya, sehingga lafaz dari Al-Qur'aniyah ini dan maknanya sempurna. Ya. Nah, dapat memberikan makna yang sempurna. Nah, kemudian jenis yang kedua ya adalah waqaf ikhtiyari, menghentikan bacaan dengan ya, pilihan sendiri ya, dan memang dia ingin berhenti pada kata tersebut ya, inilah yang dinamakan dengan waqaf ikhtiyari. Nah, waqaf ikhtiyari adalah seorang qari menghentikan bacaan pada kata yang dipilih dan yang dikehendakinya. Ya, maka inilah yang akan kita bahas. Ya. Inilah yang akan kita pelajari bersama terkait waqaf ikhtiyari. Adapun jenis yang pertama waqaf ibtirari, ya, ini sudah jelas bahwasanya boleh dia waqaf di kata manapun, di akhir kata manapun, ya, karena bentuknya darurat. Namun untuk ibtidanya dia harus tepat. Nah, yang pertama ya, yang akan kita pelajari terkait pembagian waqaf yang dibolehkan ya, adalah waqaf tam, waqaf tam. Waqaf tam adalah berhenti pada akhir kalimah yang sempurna, baik sempurna dari sisi makna atau sempurna dari sisi lafaz i'rabnya. Tidak ada kaitan makna dan i'rab dengan kata yang berikutnya. Nah, inilah yang dinamakan dengan waqaf tam. Sehingga penting untuk mengetahui makna pada ayat-ayat yang sedang kita baca. Contoh seperti waqaf di akhir surah Al-Baqarah. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Waqaf pada akhir surah Al-Baqarah. Nah, atau waqaf di akhir kisah sebagaimana di sini dimasukkan contoh dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-66. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan ucapan Bani Israel kepada Musa alaihissalam, dan di sini pada ayat yang ke-66 adalah akhir pada kisah tersebut. Faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin. Waqaf pada ayat ini dianggap waqaf tam, waqaf yang sempurna. Kenapa? Karena tidak ada kaitan makna dan lafaz dengan ayat yang setelahnya. Contoh yang ketiga adalah waqaf di akhir penyifatan atau penyifatan orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang beriman pada awal-awal surah Al-Baqarah. Kemudian pada ayat yang kelima Allah menjelaskan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Rabb mereka, dan merekalah orang-orang yang muflihun, orang-orang yang beruntung. Ayat yang keenam Allah Jalla wa Ala menjelaskan tentang sifat-sifat orang-orang kufar, orang-orang yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, sehingga ayat yang kelima dan yang keenam tidak ada kaitannya dari sisi makna ataupun dari sisi lafaz atau i'rab. Nah, sehingga tatkala kita waqaf pada ayat yang keenam masuknya kepada waqaf tam, sempurna. Atau jenis yang keempat, contoh yang keempat, waqaf di akhir penyifatan orang-orang yang kafir ataupun munafik. Seperti Allah Jalla wa'ala menyatakan, walau sya'allah ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, demikian pula waqaf di akhir penyebutan tentang jannah wa nar. Allah Subhanahu wa taala nyatakan walahum fiha azwajum mutahharah wa hum fiha khalidun. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat al-jannah. Dan contoh-contoh yang lain yang mana intinya jenis yang pertama ini adalah berhenti pada akhir kalimat yang sempurna secara ma'nan ataupun secara lafzan atau i'rab. Hukum waqaf tam ini adalah bagus untuk berhenti pada kata tersebut, dan jika hendak diteruskan bisa langsung membaca lafaz yang setelahnya. Tidak perlu untuk mengulang kalimah au kalimatain atau beberapa kata yang sebelumnya. Nah, dalam mushaf kita mendapati tanda waqaf mim kecil yang disebut dengan waqaf lazim. Yang mana waqaf ini termasuk jenis waqaf yang tam. Nah, sehingga sebaiknya tatkala kita mendapati tanda mim kecil untuk berhenti pada tanda tersebut. Sebab jika kita teruskan, bisa menyebabkan kerancuan dalam makna ayat tadi. Nah, namun untuk peletakan tanda-tanda waqaf, alamat al-waqaf, ya ini setiap cetakan mushaf ini berbeda-beda. Ya, mushaf Madinah dengan mushaf Mesir, ya, dan mushaf yang lain, ya, mushaf Indonesia, ya ini berbeda-beda dalam peletakannya. Sehingga ya, yang aman insyaAllah adalah mushaf cetakan Madinah, agar kita bisa memilih ya dengan tanda-tanda yang lebih tepat, waqaf pada tanda-tanda yang lebih tepat. Nah, contoh ya, adanya tanda mim kecil adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala, la'anahullah wa qala la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Nah, di sini kita waqaf la'anahullah. Nah, jika kita tidak waqaf ya, pada tanda mim kecil tadi, maka fa'il dari kata waqala ya, bisa jadi teranggap sama dengan kata kerja yang sebelumnya, yakni la'anahullah. Allah Subhanahu wa taala melaknat ya, iblis. وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا. Nah, sehingga kalau kita sambung لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ ya, ini dikhawatirkan وَقَالَ ini ya, fa'ilnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga yang lebih baik adalah waqaf pada tanda mim ya, di sini لَعَنَهُ اللَّهُ. Nah, ini jenis waqaf yang pertama, yakni waqaf yang sempurna dari sisi makna, demikian pula lafzan. Kemudian jenis yang kedua adalah waqaf kafi, yakni berhenti pada kalimat yang telah sempurna i'rabnya. I'rabnya telah sempurna, namun maknanya masih terkait dengan makna yang setelahnya. Maka hukum waqaf kafi ini seperti waqaf yang pertama, yakni waqaf tam. Ya. Contoh ya, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qalu innama nahnu muslihun. Ya, orang-orang munafik mereka mengatakan bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslihun, orang-orang yang membuat kebaikan, memperbaiki. Ya. Nah, di sini i'rab pada ayat yang ke-11 ya, sudah selesai dan telah sempurna. Namun makna pada ayat yang ke-11 masih ada kaitannya dengan makna ayat yang setelahnya, yakni ayat yang ke-12 yang Allah menyatakan ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mufsid, orang-orang yang membuat kerusakan, ya, bukan orang-orang yang membawa kemaslahatan, kebaikan, dan lain sebagainya. Nah, ini jenis waqaf yang kedua, waqaf kafi. Berhenti pada kalimat yang telah sempurna dari sisi i'rabnya, ya, sehingga penting belajar bahasa Arab, ya, nahu, dan yang semisalnya. Nah, waqaf kafi berhenti pada kalimat yang telah sempurna i'rabnya, namun masih ada kaitan erat ya dengan makna yang setelahnya. Nah, hukumnya seperti waqaf tam ya, yakni boleh berhenti padanya dan melanjutkan pada kata yang setelahnya, tidak perlu untuk mengulang. Nah, ini ya jenis yang kedua dari waqaf yang dibolehkan. Yang ketiga adalah waqaf hasan. Adalah waqaf atau berhenti pada kalimat yang sempurna, namun secara lafaz, secara i'rab dan makna masih terkait dengan makna yang setelahnya. Adapun hukum pada waqaf ya hasan ini, ya boleh berhenti pada kata tersebut. Akan tetapi, untuk melanjutkan bacaan harus mengulang kata tersebut atau satu kata sebelumnya atau lebih. Ya. Sehingga lafaz bersambung dan makna pun tidak rancu. Ya. Seperti contoh di sini, ya, berhenti pada kata ar-rasul. Ya. Berhenti pada kata ar-rasul. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yukhrijunar rasul. Berhenti pada kata ini. Ya. Boleh berhenti pada kata kalimat ar-rasul, yukhrijunar rasul. Namun tidak boleh meneruskannya, ya, tanpa mengulang kata sebelumnya. Ya. Karena akan memberikan makna tahdzir, peringatan. Nah, sehingga tatkala kita waqaf pada kata ini yukhrijunar rasul, kita ulang pada kata-kata yang sebelumnya, ya, yukhrijunar rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum. Nah, ini jenis yang ketiga waqaf hasan, waqaf yang sebenarnya telah sempurna kalimatnya, namun masih ada sisi, ya, ikatan dengan kata yang setelahnya dari sisi lafzan wa ma'nan. Lafaz dan makna. Hukum waqaf hasan ini, ya, hukum waqaf hasan dikecualikan bila bertentangan dengan akhir ayat. Ya, atau bertepatan dengan akhir ayat. Nah, seperti berhenti di akhir ayat firman Allah Jalla wa'ala, la'allakum tatafakkarun. Ya. Ini dalam surah Al-Baqarah. Ya, kita berhenti pada akhir ayat 219. La'allakum tatafakkarun. Waqaf pada ayat ini, ya, terhitung waqaf hasan. Ya, kenapa? Karena masih ada kaitan eratnya dari sisi makna dan lafaz dengan ayat yang setelahnya. Hukum asalnya kita mengulang bacaannya. Namun karena ini merupakan ru'us al-ay, akhir pada suatu ayat, maka tidak perlu untuk mengulang. Ya, kita melanjutkan bacaannya. La'allakum tatafakkarun. Berhenti. Ya, waqaf. Kemudian melanjutkan bacaan yang setelahnya. Fid dunya wal akhirah. Nah, ini dalam mushaf atau dalam riwayat kita, riwayat hafaz, ya, bahwasanya dua ayat ini terpisah. Adapun kalau kita melihat pada ayat yang lain atau mushaf riwayat yang lain seperti riwayat Qalun, ya, kita dapati bahwasanya la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, ya, masih bersambung ayatnya. Ya. Masih satu ayat. Nah, apabila ayatnya demikian, ayatnya masih bersambung, antum contoh sedang membaca riwayat Qalun, ya, maka hendaknya, ya, tatkala antum waqaf pada lafaz la'allakum tatafakkarun, untuk mengulang kata-kata yang sebelumnya. Nah, adapun dalam riwayat hafaz jelas sudah ada atau terpisah antara dua kata ini dengan ayat. Nah, demikian pula wahum mim ba'di ghalabihim sayaulibun fi bi'dhi sinin. Ya. Ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat, ya, pada penggalan ayat fi bi'dhi sinin, ya, masih ada kaitan dari sisi makna dan lafaz. Ya, namun karena dia ru'usul ay, akhir pada suatu ayat, maka boleh berhenti dan tidak perlu untuk mengulanginya. Nah, dan ayat-ayat yang lain. Mewaqafkan bacaan di akhir ayat pada empat contoh di atas dinamakan waqaf hasan. Namun karena dia di akhir ayat, ya, boleh langsung meneruskan ayat berikutnya tanpa mengulang kalimah au kalimatain, ya, au akthar, mengulang satu kata, dua kata atau lebih. Nah, tiga jenis waqaf di atas, yakni tam, kafi dan hasan, adalah waqaf yang boleh dipraktekkan secara ikhtiari, pilihan kita sendiri. Adapun waqaf di selain tiga jenis ini, maka tidak boleh. Dan itu dinamakan dengan waqaf qabih, waqaf yang jelek. Bahkan dikatakan pula waqaf akbah, waqaf yang sangat jelek. Ya, jika memang maknanya merusak dan bertentangan dengan makna yang benar. Nah, waqaf qabih ini bertingkat-tingkat sesuai akibat yang ditimbulkan. Ya, di antaranya ada yang mengakibatkan ayat yang terbaca tidak bermakna, ya, tidak memberikan faedah, atau tidak dipahami maksudnya, seperti memisahkan fi'il dan fa'il, ya, mubtada dan khobarnya. 6. Jumlah syartiyah dan jawabnya, harf dan lafad setelahnya, ya, dan lain sebagainya. 6. Ya. Contoh, waqaf dengan memisahkan fi'il dan fa'ilnya. Ya. Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri. Ya. Untuk orang-orang yang bertakwa, ya, kepada Allah Jalla wa'ala, maka di sisi Rabb-nya, ya, mereka akan mendapatkan surga yang mengalir. Ya. Apa yang mengalir? Ya, di sini tidak disebutkan fa'ilnya. Ya, sehingga, ya, di sini kurang tepat, ya, waqaf pada lafaz jannatun tajri. Atau demikian pula pada, ya, surah al-bayniyah surah al-bayniyah, ya, ayat yang terakhir dalam firman Allah Jalla wa Ala, jazaohum inda rabbihim atau jazaohum jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, ya, berhenti pada tajrinya, jannatu adnin tajri, ya, maka waqaf yang demikian kurang tepat. Nah, atau waqaf dengan menyebabkan terpisahnya mubtada dari khobarnya. Nah, seperti tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula ar-rahmanu 'alal 'arsy, Allah beristiwa, ya, ala al-arsh. Ya. Naam. Ini, ya, kurang tepat, ya. Karena di sini dihilangkan atau terpisahnya mubtada dan khabarnya. Ar-Rahman ala al-arsh. Allah di atas arsh. Ya, istawanya tidak dibaca, ya. Naam. Dipisahkan mubtada dan khabarnya. Naam, atau dipisahkan terpisahnya syarat dan jawabnya. 6. Seperti fa illam taf'alu, ya, jika kalian tidak mau, tidak bisa mengerjakannya, melakukannya. Ya, di sini disebutkan syaratnya namun tidak disebutkan jawab syarat. 6. Atau terpisahnya huruf dari fi'il yang setelahnya. Ya. Seperti ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an, ya, dipisahkan an, ya, sedangkan an, ya, ini masuk kepada fi'il, ya, fi'ilnya tidak disebutkan di situ, ya, maka ini kurang tepat. Nah, waqaf qabih yang paling terlarang adalah jika dengan waqaf tadi mengakibatkan timbulnya pemahaman yang bertolak belakang dengan maksud ayat, bahkan menyelisih akidah yang benar. Seperti waqaf pada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mendekati shalah. Ya. Waqaf pada kata ini, ya, akan menimbulkan pemahaman yang bertolak belakang. Ya, bukan itu yang dimaksud dengan firman ini. Ya, namun yang dimaksud adalah janganlah kalian mendekati sholat wa antum sukara, dalam keadaan kalian sedang mabuk. Ya. Atau dalam firman yang lain, fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdi. Waqaf pada wallahu la yahdi. Allah tidak akan memberikan hidayah. Ya. 6. Apa yang dimaksudnya? Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang kufar. Ini maksudnya. Namun tatkala kita berhenti pada lafaz wallahu la yahdi, maka ini menyelisih akidah yang benar dan bahkan bisa menimbulkan pemahaman yang bertolak belakang. Wallahualam. Naam. Demikian pula berhenti pada firman Allah inna dzalikum kana yu'dhin nabiyya fayastahi minkum. Wallahu la yastahi. Allah tidak malu. Ya. Naam, kalau wakaf dengan demikian akan menimbulkan pemahaman yang salah. Naam. Naam, sehingga penting kita untuk ya belajar ya ilmu wakaf dan ibtida, dan penting pula untuk kita memahami kandungan ayat-ayat yang sedang kita baca agar kita bisa menghindari wakaf yang kurang tepat dan kita bisa memilih wakaf yang ya benar. Nah, dan di sana ada dua jenis wakaf yang lain. Ya, kita selesai membahas tentang wakaf yang dibolehkan. Yani wakaf yang dibolehkan ini ada tiga, wakaf tam, kafi, dan hasan. Wakaf tam kesimpulannya adalah berhenti pada kalimat yang sempurna dari sisi makna dan lafaz yang tidak ada kaitan dengan kata yang setelahnya. Adapun waqaf kafi ya telah sempurna, atau waqaf pada kalimat yang telah sempurna i'rabnya namun masih ada kaitan makna dengan kata yang setelahnya. Adapun waqaf hasan ya kalimat yang sempurna, waqaf pada kalimat yang sempurna namun dari sisi i'rab dan makna masih ada ya kaitan erat dengan kata yang setelahnya. Naam. Ya seperti contoh alhamdulillah. Ya. Berhenti pada kata ini. Ya. Segala puji milik Allah. Sudah sempurna kalimatnya. Namun alhamdulillah ini masih ada kaitan erat dari sisi makna dan i'rab dengan kata yang setelahnya. Yani kata apa? Rabbil alamin. Ya, maka tatkala kita berhenti alhamdulillah, ini masuk kepada kriteria waqaf yang hasan. Namallahu a'lam bissawab. Adapun waqaf qabih adalah waqaf yang ya jelek, yang mana waqaf jelek ini bertingkat-tingkat. Ya, imma tidak memberikan makna, tidak memberikan faedah, dan tidak bisa kita pahami. Ya, contoh dalam surah Al-Fatihah, alhamd, berhenti pada kata alhamd. Ya, pujian. Ya, kita tidak memahami maksud pada kata ini alhamd. Ya, tidak bisa dipahami dan tidak memberikan makna. Ya, maka ini masuk kepada jenis waqaf yang qabih. Atau ya waqaf qabih ini bisa dikatakan waqaf akbah yang sangat jelek. Ya, tatkala waqaf tadi bisa menyelisih akidah yang benar seperti contoh-contoh yang telah kita sebutkan. Namallahu a'lam bissawab. Baik, kita cukupkan terlebih dahulu insyaallah. Ya, adapun dua jenis yang setelahnya kita akan pelajari pada kajian setelah istirahat insyaallah. Naktafi wa sallallahu wasallam ala nabika Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.